Wasyakku asyak minal mutakallim. Kalau syak itu dari mutakallim. Wa takhyir demi i'tibar mukhatab, dilihat dari yang diajak bicara. Wa ribahah demi i'tibar al-mukhatab aidan. Pada kunta la tadri, kalau engkau tidak tahu, sehingga ragu. Fakulta qadima zaidun au amrun. Ini syak. Anda ragu, tidak tahu, yang bicaranya ragu, maka pakai au. Yang telah datang itu zaid atau amr. Jadi tidak bisa memastikan karena ragu. Nah, wa katsiran ma yaidu bil hadis. Iya. Au yuqalu syak min rawi. Dan banyak sekali ada dalam hadis au yuqalu syakkun min rawi. Ini keraguan dari rawi. Misal qauluhu fil hadis ya nazal qauluhu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tsalitsah hadhihi ahwanu aw hadha aisaru. Ini au seringkali bermakna syak dari perawi dalam hadis. Contoh ini, hadhihi ahwan au hadha aisar. Au huna syakkun minar rawi. Ragu dari rawi yang ragu. Rasul itu mengucapkan ahwan atau aisar. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yakula aisar aw ahwan. Dan Rasul tidak mungkin menyatakan seperti itu, aisar aw ahwan. Lakinna rawiya syakka. Tapi rawi yang ragu, hal qala aisar aw ahwan. Apakah Rasul berkata aisar atau ahwan? Ini faedahnya aw itu dari mutakallim. Dan seringkali aw yang terdapat dalam hadis itu adalah au bermakna syak dari perawi. Perawi ragu mana yang ya sebenarnya, sehingga beliau sebutkan dua-duanya. Aisar au ahwan. Ahwan au aisar. Nah. Yang kedua takhir. At-takhir contohnya dalam ayat tadi. Fa kafaratuhu ikfarahnya yut'amu asrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Atau bermakna tahir kiswatuhum, memberi makan, memberi pakaian mereka. Au tahri raqabah. Nah, hadhi li tahir, ini tahir. Kenapa? Ini dhabitnya. Ini dhabitnya. Ini dhabitnya. Yani dhabitnya adalah la tujma'u atau la tajma'u bainahuma. Khud hadha au hadha. Ya, tidak mungkin kamu kumpulkan dua-duanya. Kamu ambil salah satunya, ini atau ini. Ya, ini takhir. Tidak bisa dijama, tidak bisa dikumpulkan. Seperti tazawwaj hindan au ukhtaha. Ini takhir. Ya, yani tukhayyiru masyita. Atau takhayyar masyita. Silakan kamu pilih. Takhayyar masyita. Kamu pilih mana yang kamu mau. Hindun atau saudarinya. Amma tajma bainahuma, adapun mengumpulkan dua-duanya, pada yumkinu, tidak mungkin, karena tidak boleh ya memadu antara istri dan saudarinya. Al-ibahah yang ketiga, bermakna ibahah takul antakul kul fulan au asara. Ya, silakan kau minum ful yang kacang atau asal. Hadal ibahah. Kenapa? Karena yumkin anta jiba'a bainahuma, mungkin kamu gabungkan dua-duanya. Kamu makan kacang sambil minum madu, itu boleh. Gibah, mungkin dijamak keduanya. Yaqulu al-ulama al-farqu bainal ibahah wa takhyir. Ya, beda antara ibah dan takhyir, annahu in jaza al-jam'u bainahuma fa huwa ibahah. Kalau boleh mungkin dijamak di antara keduanya, maka ibahah. Seperti tadi. Silakan kau makan full au asal. Ini mungkin dua-duanya digabung, maka ini ibahah.